Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, kantor Konjen Indonesia Jeddah diamuk masa ribuan TKI yang merasa dipersulit pengurusan dokumennya dan dibuat antri berjam-jam. Satu TKI meninggal akibat kerusuhan tersebut. Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap mengantisipasi lonjakan pengurusan dokumen seiring pengumuman pemerintah Arab Saudi yang memberikan pemutihan untuk orang asing yang telah overstay di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya begini, itu kan di Arab Saudi kan jauh lebih banyak yang ilegal, itu termasuk yang ilegal kan. Lalu mereka mau pulang kan gitu. Ya kan, nah, harusnya memang itu tidak perlu banyak orang. Nah, kalau perlu banyak orang itu tentu harus ada penambahan di KBRI. Tidak mungkin staf yang ada bisa menangani sekian ribu orang itu. Memang harusnya sudah diketahui kan di kantor-kantor kedutaan itu kan selalu ada atase militer, ada intelijen dan sebagainya. Harusnya mereka sudah bisa paham bahwa pemerintah akan melakukan apa itu pemutihan. Nah, kalau pemutihan kan tentu orangnya banyak. Jutaan, ribuan, nggak tahu kita. Sedangkan karena itu semua ilegal kan. Tentu harus dilakukan penambahan minta dari Jakarta kah atau volunteer anak-anak sekolah yang kuliah di Arab Saudi atau gimana. Nah, itu karena tidak diantisipasi gitu ya meledaklah itu. Akibat seperti apa Pak yang mungkin muncul pasca kejadian kemarin ini? Ya tentu pertama itu semua pekerjanya ilegal. Itu kan sudah jelas buruk. Kenapa orang ilegal bisa lepas dari termasuk ke sana. Tentu itu juga cerita Arab Saudi gitu ya. Nah cerita lainnya ya menurut saya sih nggak ada pengaruhnya yang lebih buruk ya. Karena itu sesaat saja dan itu juga tidak diantisipasi dengan baik oleh konjen atau oleh kedutaan, jadinya begitu. Tidak terlalu buruk sih menurut saya. Lalu ke depannya, profesionalitas seperti apa yang harusnya ada, Pak, dari konjen maupun kedutaan besar kita di luar negeri, agar hal serupa tidak terulang? Karena kan ini program pemerintah setempat, pastinya kan sudah bisa diantisipasi oleh kedutaan gitu lah, atau konjen, atau perwakilan tetap kita di luar negeri. Nah, dari situ kan bisa berkomunikasi tugasnya embassy atau konjen, atau apapun namanya perwakilan, itu adalah menjembatani komunikasi kan, karena mereka yang lebih dekat kepada penguasa negara tersebut. Jadi harusnya mereka sudah tahu kapan itu akan diputihkan, sehingga mereka sudah harus menyusun rencana, ya kan, termasuk penyediaan tempat, orang-orangnya, gitu. Ini karena cuek saja menurut saya. Tugasnya kedutaan itu adalah menjalin, memantau komunikasi kebijakan-kebijakan negara di mana dia bertempat, dijadikan bertugas. Termasuk rencana-rencana pemerintahan, termasuk misalnya yang di Arab Saudi, yang pemutihan. Mereka sudah tahu. Karena kalau pemerintah pusat nggak tahu itu pasti. Yang sana tahu, lalu menyiapkan diri. Tadi saya katakan, menyediakan tempat, rekrutmen, dan sebagainya. Tetapi dasarnya, pegawai negeri atau PNS kita itu memang bukan pelayan. Dia terasa sebagai bos. Jadi harus dilayani, bukan dia yang harus mencari segala macamnya untuk demi kepuasan publiknya gitu. Sama, di dalam negeri kan juga gitu. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.